kota batik di Pekalongan. Bukan Jogja, bukan Solo. Gadis cantik jadi pujaan. Jangan becat, jangan bodoh. Negeri kaya di tanah Papua. Bukan Palembang, bukan Jakarta. Ekonomi maju bersama. Jangan timpang, tidak merata. Buang sampah di Bantar Gebang. Jangan buangnya di Desa Pojong. Banyak harta, jangan lupa nyumbang. Kalau kaya, jangan jadi sombong. Banyak pejuang di tanah rencong. Melawan ketidakadilan. Laki-laki jangan kaya bencong.